langkah, ku berjalan dalam naungan malam, mencari suci diri di tengah kehancuran, menimba damai abadi yang senantiasa ku dambakan. Sesat mendapat ampunan dosa.